aku mendengar suara burungku, burung kenari. Hampir setiap pagi mendengar suara burung kenariku berlagu merdu. Ingin ku melepaskanmu agar kau bebas terbang. Namun aku tak tahu lagi mendengar kicauanmu, burung kenariku. Ku sayang padamu, bila kau berlagu hatiku senang.